Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia dalam kegiatan yang mulia yang tentunya kumpulan yang juga biasanya didatangi oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia minal malaikat, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan janji-janji yang mulia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kemuliaan itu pun kita dapatkan sebagaimana kita telah bersemangat untuk berniat menghadiri majlis ilmu, berangkat dalam rangka talabul ilmi wa talabul ridha min Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas nikmat-Nya. Nikmat yang tentunya la tuhsa. Kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita hargai dengan apa yang kita miliki. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman dalam diri kita, menjaga akidah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghargai syukur kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa kita kepadanya yang berbunyi ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, untuk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan akidah kita, hati kita, sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. dengan kalimat tauhid. Ikhwanatuddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sore hari ini kita akan membacakan beberapa hadis yang termasuk dalam kitab atau bab az-zikr wa du'a. Bab az-zikri wa du'a. Bab zikir dan doa. Bab ini adalah merupakan bab yang terakhir dalam kitab yang berjudul Bulughul Maram karya al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita akan bacakan penjelasan yang berisi faidah-faidah dari kitab Tashilul Ilmam bi Fiqhil Ahadith min Bulughil Maram yang dipaparkan penjelasannya oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bab terakhir ini yaitu bab az-zikr wa du'a memuat beberapa hadis yang insyaallah kita akan bacakan hadis-hadis tersebut, dan kita akan bacakan pula pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis-hadis yang berkaitan dengan az-zikru wa du'a. Az-zikru lillah ya 'azza wa jal yakunu bil lisani wa yakunu bil qalbi wa yakunu bil 'amal. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilakukan dengan lisan, yakni dengan lidah kita, bisa juga dilakukan dengan hati, juga zikir itu bisa dilakukan dengan amal perbuatan, juga termasuk zikir. Bilisan contohnya adalah seperti tasbih, dengan membaca tasbih, dengan membaca tahlil, bukan tahlil, tahlil, dengan membaca takbir, tasbih yani kita membaca subhanallah, wa tahlil kita membaca la ilaha illallah, atau jenis zikir yang nanti akan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takbir kita membaca Allahu akbar wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran wa ghairi dzalika dan yang semacamnya, maka ini disebut az-zikru bil lisan, zikir dengan menggunakan lisan. Wa bil qalb dan dengan hati, zikir dengan hati disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa huwa at-tafakkur, yakni kita bertafakkur fi ni'amillah 'azza wa jal, bertafakkur terhadap nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sana'u 'ala Allah, juga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. واعتقاد ان هذه المخلوقات, dan kita berkeyakinan bahwasanya seluruh makhluk kita dan yang lainnya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi an'am, dan nikmat-nikmat yang dirasakan oleh kita dan dirasakan oleh orang-orang yang atau makhluk yang ada di sekitar kita, kulluha atau kullaha, semuanya dalatun ala azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwasannya semua itu adalah menunjukkan keagungan Allah. Ini adalah salah satu bentuk zikrullah bil qalbi. Berarti kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Wa ala fadlihi wa ihsanihi ala ibadihi, juga kita berkeyakinan bahwasannya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita dan seluruh nikmat itu adalah merupakan dalil keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Maka kita berfikir, kita tafakuri semua itu sebagai bentuk zikrullah bil qalb. Wa yakunu dhikru aydan bil jawarih. Juga zikir bisa dilakukan dengan al jawarih, yakni dengan anggota badan. Wa dhalika bis salati war ruku' was sujud wal jihad fi sabilillah. Dan contoh berzikir dengan al jawarih, dengan anggota badan itu, seperti melakukan salat, ruku, sujud, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, saum ataupun ibadah-ibadah badaniyah atau ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah seperti sedekah, zakat. Maka zikir yang seperti ini mencakup seluruh amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Dan ibadah-ibadah ini semuanya adalah merupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita tahu bahwasannya al-zikru minal ibadat. Zikir ini adalah termasuk dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disyariatkan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyuruh hamba-hambanya untuk melakukan zikir yang banyak, tidak sedikit, tidak setengah-setengah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran. Ada perintahnya di dalam Al-Qur'an, udhkuru Allah, sebagaimana perintah dalam menjalankan salat, aqimus shalah, ibadah. Wa atuz zakah, ibadah. Maka ketika datang perintah di dalam Al-Qur'an seperti ini, udzkurullaha dzikran katsiran, maka zikir pun termasuk kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirlah kalian, ingatlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan sebut kalian, aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur. Oleh karena itu, tidak ada syariat Allah subhanahu wa ta'ala satupun yang tidak mengandung manfaat, yang tidak melahirkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada, kecuali manusia itu yang tidak bersemangat atau yang tidak serius dalam melakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia harus melihat terhadap dirinya sendiri, kenapa syariat ini tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Berkaitan dengan ini, Banyak faidah-faidah dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak sekali dari faidah-faidah tersebut. Kita akan membawakan sedikit di antaranya sebagai muqaddimah. Di antara faidah-faidah tersebut adalah anna dzikra yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yaksaru. Adzikr, ibadah zikir itu jika dilakukan oleh manusia, jika dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, maka akan mengusir syaitan dari diri kita, akan menghancurkan syaitan dalam diri kita, karena kita tidak memberikan ruang sedikit pun untuk syaitan di dalam diri kita. Ketika kita bersendirian, ketika kita di mana saja, maka kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan anna dzikra yurdi ar-Rahman azza wa jalla. Zikir ini dapat mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keridhaan yang diharapkan dan dinabakkan oleh setiap muslim. Dia ingin keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sudah dipastikan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Sebagaimana ridha yang telah didapatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dengan jelas radhiyallahu anhum wa radu anhu. Disebutkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah diberikan kepada orang-orang yang memang telah menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim min fawaid al-zikri annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi wa yajlibu lil qalbi al faraha was surura wan nashata. Zikir itu akan menghilangkan keluh kesah, bimbang gundah gulana di dalam hati. Dan sebaliknya, dengan zikir seseorang akan melahirkan kebahagiaan, kegembiraan di dalam hatinya, semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jika zikir ini dia selalu biasakan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya itu tidak pernah kosong dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara faidah zikir itu adalah annahu yuritul inabata warruju'a ilallahi azza wa jalla. Bahwa zikir akan memberikan sebuah inspirasi kepada seseorang untuk selalu bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diingatkan terus untuk kembali dan kembali ketika dia sadar bahwasannya dirinya adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebentar-sebentar salah, sebentar-sebentar dosa. Sudah sadar dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada penentangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu yang dia terus lakukan zikir, maka dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali ketika melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian zikir akan menyebabkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Fa'ala qadri zikrillahi ta'ala yakunul qurbu minhu. Maka sebanyak apa zikir yang dilakukan oleh seseorang, maka sebanyak itulah kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika dia banyak lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan jauh. Seorang hamba pun akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bahwasannya zikir itu adalah merupakan kehidupan hati seorang muslim. Artinya ketika zikir sudah tidak ada pada dirinya, berarti hati itu akan mati. Berkaitan dengan ini, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki, lis-samakati. Zikir perumpamaannya untuk hati ini seperti air untuk ikan. Fayakunu halus samak fa kaifa halus samaki idza farqal ma. Bisa Anda bayangkan, kata Syekh, bagaimana keadaan ikan kalau dia menjauhi air. Maka seharusnya zikir untuk seorang muslim itu seperti itu perumpamaannya. Dia harus bisa merasakan bahwasannya zikir itu adalah air untuk dirinya, untuk hatinya. Ketika air itu dia jauhi, ketika dia lupa akan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati akan mati. Hati akan mati, tidak bisa mengetahui yang ma'ruf, tidak bisa mengetahui yang mungkar, tidak bisa mengetahui kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk dirinya. Dan selanjutnya, di antara faidah-faidah zikir adalah annahu tahuttu al-khataya wa yudhibuha. Fa'innahu min a'zamil hasanat wal hasanat yudhibna sayyi'at. Zikir itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba, akan menghilangkan dosa-dosa tersebut dari dirinya, dan zikir termasuk kebaikan-kebaikan yang sangat agung. Sementara kebaikan-kebaikan itu adalah perkara yang akan menghilangkan kejelekan-kejelekan di dalam diri seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perinciannya yang berkaitan dengan fawaidul dzikr, disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Antum bisa buka kitabnya dari kitab Al-Wabilu As-Sayyib. Qala hafizahullahu ta'ala, wa amma ad-du'a. Adapun doa, fahuwa ala qismain. Doa ini ada dua macam, ada dua jenis. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang perbedaan dua jenis doa tersebut. Ada doa yang disebut du'aul ibadah, ada yang disebut dengan du'aul mas'alah. Du'aul ibadah, du'aul mas'alah. Du'aul ibadah, doa yang sifatnya ibadah, huwa as-sana'u 'ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa ala'ihi. Yani pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'nya atau melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, melalui sifat-sifat Allah, juga melalui pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Atau yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa doa'ul ibadah itu adalah an yata'abbadal mar'u bihi, yani bil'amal lil mad'uwi bihadzal amal. Seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut, yaitu dengan mengamalkannya dan ditujukan kepada yang dimintanya, talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bahwasanya ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim atau yang disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, bahwasanya doaul ibadah ini mencakup seluruh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lahir ataupun batin. Misalnya ketika seorang hamba melakukan ibadah haji, kemudian dia mengeluarkan sedekah, dia berbuat baik kepada orang tuanya, berkata jujur, kemudian apapun yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut, ini kan namanya ibadah. Kata Syekh Abdullah Abdul Bahari, ini adalah ibadah. Nah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan tadi. Dia salat, zakat, saum, haji, berkata jujur, berkata baik, diam dalam rangka menghindari kemungkaran, melakukan silaturahim, birrul walidain, menolong orang yang berkebutuhan dan sebagainya. Maka itu adalah ibadah yang dia lakukan dalam rangka taqarrub ilallah dan dalam rangka yarju rahmatallah, yarju thawaballah. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang dia lakukan, benar-benar dilakukan atas dasar keikhlasan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia lakukan betul-betul dicocokkan dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita bersikap terhadap sesuatu pun dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka kebencian. Kita bersikap kepada orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, maka ini adalah dalam rangka ta'abbud lillah, bukan karena kita sepaham dengan ini, tidak sepaham dengan itu. Karena kita melihat secara hitungan ilmiah ada kesalahan yang tidak pantas untuk melakukan ketaatan kepada guru fulan misalnya. Nah, dalam rangka ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk juga doa ibadah, karena isinya adalah intinya kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita punya, yang kita inginkan dan kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahihain, beliau mengatakan, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Dan tidaklah seseorang membiasakan jujur, kemudian dia terus berusaha untuk melahirkan kejujuran dalam dirinya, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, ma shadaqa illa aba raja'an fi thawabi wa khasyatan min al-iqab. Dia tidaklah berlaku seperti itu kecuali berharap Allah memberikan kepadanya pahala dan berharap Allah menjauhkan dirinya dari siksa. Itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan amalan-amalan ibadah. Maka disebut dengan doaul ibadah. Nah, apakah doaul ibadah ataukah doaul masalah? Kalau doaul masalah, talabu ma yanfa'u ad-da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw yadfa'u. Kalau doa masalah adalah doa permintaan, yakni seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan bermanfaat untuk dirinya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan menolak apa yang akan membahayakannya. Syekh Shalih Al-Fauzan lebih rinci lagi, beliau mengatakan bahwa doaul masalah itu adalah talabul hawaij min Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. فالعبد محتاج إلى الله في كل لحظة. Seorang hamba itu dia akan memerlukan Allah, akan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya, dalam setiap detiknya. La ghina lahu 'anillahi tarfata 'ain, sekejap mata pun tidak mungkin seseorang tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kedipan mata saat ini, ketika duduk di sini kita bersama-sama, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ininya kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti semuanya, selesai sudah kehidupannya. Atau untuk berkurang kekuatannya, selesai sudah kemampuannya. Fa huwa bihajatin ila du'a bi an yatluba min Allah kulla ma yahtajuhu. Maka dia betul-betul perlu sekali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dari Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang dia butuhkan. Minal huda war rasyad wal arzaq wa minal afiyah wa minal maghfirah. Seperti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah dan taufik. Nah, untuk tetap Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah itu di dalam keislaman kita setelah Islam kita. Ketika kita mengetahui beragam-ragam orang-orang dalam memahami dan menjalani Islam, kita masih memerlukan taufik dan hidayah untuk diantarkan kepada Islam yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata banyak teori-teori ilmiah yang juga akhirnya kita harus, hari ini kita duduk bersama, besok lusa sudah kita harus berpisah dengan duduk yang dengan teman-teman yang kita yang duduk sekarang ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah pemahamannya, kemudian dinasihati tidak mau. Maka perlu kepada hidayah dan taufik. Kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap Allah jaga dalam manhaj yang baik, dalam manhaj yang benar, selain sunnah yang sahihah. Wal arzaq, juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Rezeki yang tidak hanya berupa satu benda materi saja, tapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung nikmat Allah sebagai rezeki yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa untuk menghitung itu. Nah, Allah isyaratkan misalnya dalam ayat "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam diri kamu saja sudah dilihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perlu kepada orang-orang yang belajar khusus dalam masalah spesialis mata. Perlu kepada orang-orang yang khusus dalam mempelajari spesialis urat-urat. Perlu kepada seorang yang khusus dalam mempelajari jantung dan sebagainya dan sebagainya, sehingga kita lebih merasakan ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala itu besar. Dan ketika itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki yang banyak, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan apapun yang disebut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal maghfirah, juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan, yakni ampunan. Sebab seorang hamba disebutkan adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Hari ini kita ingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, besok sudah melakukan dosa dan kesalahan lagi. Sehingga ampunan ini adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan merasakan ternyata memang dia harus terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatlubu minallahi kullama yahtajuhu. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh apa yang dia butuhkan. Wahuwa muhtajun ilallahi fi kulli ahwalihi. Fala ghina lahu 'anid du'a. Maka dia benar-benar membutuhkan kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dia tidak akan merasa cukup dari doa Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini adalah perkara yang harus dia lakukan setiap saatnya. Setiap kedipan matanya dia harus senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kebutuhannya. Sementara kebutuhan-kebutuhan kita itu banyak, maka harus cerdas kita memilih kebutuhan apa yang harus diprioritaskan. Dengan terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang bersifat materi, ya Allah berikanlah aku uang yang banyak, kekayaan yang banyak misalnya, rezeki yang banyak berupa makanan dan minuman yang terbayang. Tapi kita harus tahu apa kebutuhan kita yang senantiasa harus diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah ataupun du'aul ibadah, ini adalah perkara yang sama, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan kullu ma warada fil Qur'ani minal amri bid du'a wal nahyi an du'a'i ghairillah wa thana' ala da'i yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Setiap ayat-ayat yang datang di dalam Al-Quran isinya memerintahkan seseorang untuk melakukan doa, atau yang isinya melarang seseorang untuk berdoa kepada selain Allah, atau yang isinya adalah merupakan pujian sanjungan kepada orang-orang yang berdoa, ini mencakup doa ul-mas'alah ataupun doa ul-ibadah. Artinya, ketika kita melakukan ibadah, maka ibadah itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika minta kebutuhan-kebutuhan, maka kita tidak boleh meminta kebutuhan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengabulkan apa yang dia minta sebagaimana yang bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana zikir adalah merupakan ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak keutamaan-keutamaannya, demikian juga doa. Bahkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran jelas keutamaan tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi ayat zikir, maka dalam masalah doa pun Allah subhanahu wa ta'ala lebih khusus mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, berkata ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, aku akan penuhi apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi mereka yang tidak berdoa, bahwasannya dia disebut orang yang takabur, dan dia kelak akan masuk kepada jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan seorang untuk berdoa dengan ikhlas. Artinya doa dia tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Asy-Syaikh menyebutkan hadis yang pertama di dalam kitab atau dalam bab az-zikri wa du'a, yakni hadis urutan yang ke-1538 dalam kitabnya Bulughul Maram. Alhamdulillah kitab ini banyak beredar di mana-mana. Artinya kalau kita mau bawa hari ini tidak susah. Jadi jangan dibiasakan ngaji bawa kuping saja, tapi bawa kitabnya. Kalau Syekh Mukbil dulu mengatakan, "Aynal kurrasah yabni?" Mana buku tulisnya? Begitu perhatian beliau. "Aynal kurrasah? Aynal kurrasah ya Abdullah?" Ayo. Artinya selain kitab diperhatikan oleh Syekh Mukbil, seperti yang saya dengar dari kasetnya, dari murid-muridnya, apakah dia bawa catatan atau tidak. Nah, kenapa? Karena nanti hikmahnya ketika kita mau membicarakan sesuatu dan ingat, kemudian kita mau menasihatkan, kita tidak lupa karena ada catatan. Ketika mau ngomong lupa, nanti saya buka catatan dulu. Atau ketika nyatat salah. Nah, maka itu bisa ditanyakan kembali kepada yang menyampaikannya. Baik. Dalam hadis itu disebutkan, wa an Abi Hurairah qala rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Yang pertama hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, orang paling muda tapi paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, berarti ini adalah yang disebut dengan hadis qudsi. Allah mengatakan, ana ma'a 'abdi, aku selalu bersama hambaku, ma dzakarani, ma dzakarani, selama dia menyebutku, mengingatku, selama dia berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu. Asyafah itu adalah bibir. Ma taharrakat bi syafatahu, selama bibirnya bergerak dengan menyebutku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya secara ta'liq. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ta'liq yang dimaksud di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan sanadnya, disebutkan matannya tanpa sanad. Biasanya beliau mengatakan, qala fulan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan. Ini tidak disebutkan sanad atau jalan orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Ini disebutkan secara mu'allaq. Baik. Kita ulangi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, ana ma'a 'abdi ma dzakarani. Aku akan selalu bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak dengan menyebutku. Qala hafizahullah ta'ala Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan penjelasan dari hadis tersebut. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, ana ma'a 'abdi. Ma'a itu bersama. Ana ma'a 'abdi, ini dalil al-ma'iyyatul khassah. Ini adalah dalil bahwasannya ada ma'iyyah yang khassah, ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Li'anna Allah ma'ibadihi kullihim al-mu'min wal kafir, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hamba-hambanya seluruhnya, yang mukmin atau yang kafir. Nah, ma'iyyata ihatatin wa ilmin, artinya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka, memantau, mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut, apakah dia sedang sendiri atau sedang tertutup sesuatu yang tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui mereka, yang mukmin ataupun yang kafir. Wa huwa ma'a ibadihil mu'minina ma'iyatan khassah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyertai hamba-hambanya yang mukmin secara khusus lagi. Artinya dia tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan kepada orang-orang kafir, tapi hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Ini yang disebut dengan istilah ma'iyyatun khassah, khusus untuk orang-orang mukmin saja. Kenapa? Liqurbihi minhu, karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang mukmin. Wa i'anatihi lahum, karena Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, yang tidak Allah lakukan kepada orang-orang kafir. Bagaimana kita melihat pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para sahabat ketika itu sebagai gambaran orang-orang mukmin sejati, sebagai salafnya orang-orang mukmin dan muslim di seluruh dunia ini, sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka sampai pernah mengatakan mata nasrullah, ini kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan sudah terdesak dengan keadaan yang hampir-hampir mencelakai mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Wa hifdhihi lahum, juga karena Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang mukmin. Hadhihi, maka inilah yang disebut dengan ma'iyyatun khassah. Wa minha ma dzukira fi hadzal hadits. Dan di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Allah ma'a 'abdihi ma'iyyatan khassah idza dzakarahu." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama seorang hamba-Nya secara khusus. Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba-Nya, dekat dengan hamba-Nya, menolong hamba-Nya, menjaga hamba-Nya. Kapan? Idza dzakarahu, apabila hamba itu mengingat Allah, apabila hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taharrakat bihi syafatahu, selama bibirnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadis ini menerangkan tentang fadlu dzikri bil lisan, keutamaan berzikir dengan lisan, bahwa seseorang akan dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan hamba tersebut, Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya. Nah, ini keutamaan seorang berzikir dengan lisan. Maka kita mendengar pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah, semoga kita masih ingat bagaimana ketika masyayikh ditanya, ketika masyayikh diberikan sebuah persoalan, ketika didekati oleh asatidz kita yang mendekatinya, kadang-kadang sebentar. Artinya dia menyelesaikan apa yang dia ucapkan. Ternyata didengar, itu adalah kalimat-kalimat zikir yang sedang diucapkan. Demikian pula seperti yang kita dengar dari kaset-kasetnya Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau ketika mendengarkan orang bertanya, ketika mau menjawab, bibirnya masih mengatakan astagfirullah, astagfirullah dan lafaz-lafaz zikir yang lain. Nah, karena saking mengertinya bahwasannya keutamaan berzikir dengan lisan itu adalah sangat besar sekali. Wa fil hadis annallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, sebagaimana dalam hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau dalam hadis yang lainnya, wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, dan aku selalu bersama hambaku haitsu dzakarani, selama dia mengingatku, menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia menyebutku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku pun akan menyebut dia di dalam diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in zakaroni fi mala'in, jika dia menyebutku di sebuah kumpulan orang, yakni dalam kelompok, sekelompok orang yang berada di sana, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun akan sebut dia di sebuah kelompok yang lebih baik dari kelompok yang sedang ada dengan dirinya. Kalau misalkan di sini orang-orang soleh berkumpul, nah kemudian kita berzikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala punya kelompok yang lebih baik, yakni malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan orang yang berzikir itu di tengah-tengah mereka. Fa in dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Demikian hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yani yang dimaksud adalah malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ini dalilnya. Bahwa ketika kita menyebut Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Fadhkuruni," sebutlah aku, ingatlah aku. "Adzkurukum," aku akan mengingatmu. "Faman dzakarallaha dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka siapapun yang mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengingatnya, menyebutnya. "Wa man a'rada 'anillah a'rada Allahu 'anhu." Dan barang siapa yang berpaling dari Allah, dia tidak mau menyebut Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan berpaling darinya. Nah, ini yang kedua. Syekh mengatakan hadis tersebut menerangkan tentang apa? Tentang fadlu dzikri bil lisan, tentang keutamaan berzikir dengan lisan. Fa hadza fihi, dan hadis ini juga di dalamnya mengandung makna, anna al-muslima yanbaghi lahu an yakuna dzakiran lillahi daiman wa abada. Bahwasanya seorang muslim sepantasnya dia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya, tidak terputus dengan urusan-urusan apapun, dengan kesibukan-kesibukan apapun, hatta dengan kegalauan. Galau akan hilang dengan zikir. Ingat bahwasannya seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Angger geningan ahwir misalnya, "Inna sholata kanat al mu'mina apa? inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari fahsya dan munkar. Kalau seseorang masih saja melakukan fahsya dan munkar, jangan disalahkan syariatnya. Apapun syariatnya, ketika tidak ada kebaikan dalam diri kita, lihat diri kita, apakah kita melakukannya dengan ikhlas? Apakah kita melakukannya sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hanya kita melakukan semua itu hanya sebagai jampe-jampe harupat, gara-gede gelalumpat, terolong ke pengajian, seperti-seperti itu, tidak akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Makanya lihat diri kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga, bahwasannya yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis tersebut, kata Syekh, sepantasnya seorang muslim itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menegaskan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al-qawl bil-ghudwi wal-asal." Bil-ghudwi wal-asal. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir ya, dalam diri kita dengan rendah, dengan suara yang tidak kedengaran atau suara lirih. Nah, tidak berteriak-teriak. Bil-ghudwi wal-asal. Pagi, siang, sore, malam. Wala takun minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk dari orang-orang yang lalai. La yaqulul insana 'an dzikrillahi 'azza wa jalla. Tidak seharusnya seorang manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis yang pertama dalam bab zikri wa du'a. Nah, yang pertama apa tadi? Menerangkan tentang ma'iyyatun khassah. Bahwasannya seorang mukmin akan mendapatkan perhatian yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaganya. Kemudian yang kedua adalah fadlu dzikri bil lisan. Dan yang ketiga adalah anjuran, di mana seorang muslim itu yanbaghi lahu an yakuna dzakiran lillahi daiman wa abadan. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang akan dia dapatkan seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, keutamaan-keutamaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita, menjaga kita. Nah, dan akan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita dalam segala hal yang akan membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya waktu kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan insyaallah biznillah pada pertemuan yang akan datang atau yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.